Baik, kita lanjutkan yang kemarin sempat terputus ya, dari Wanyaguna Isma'il Mutasilan itu. Wanyaguna, bukan itu ya, Wanyaguna Isma'il, ya. Wanyaguna Isma'il Mutasilan biha. Syarat yang berikutnya dari La An-Nafiyah Al-Jinsi Allati ta'mal amala inna. Setelah yang pertama, yaitu agar isimnya, oh baru yang pertama ini barangnya. Yang pertama dari syarat la nafilil jinsi agar dia beramal seperti amalannya inna, menasabkan isim dan merafakan khabarnya adalah syarat yang berapa ini? Dua ya. Yang pertama agar isim dan khabarnya apa? Nakirah. Yang kedua an yakuna ismuha mutasilan biha, agar isimnya la itu bersambung dengan la, tidak dipisahkan oleh selainnya. Khilafan lirumani ajaza imalaha ma'al fasli, berbeda halnya dengan Ar-Rumani, beliau membolehkan beramalnya la meskipun dipisahkan oleh pemisah. Wa an yakuna muqaddaman 'ala khabariha li dha'fiha fil 'amali li anna 'amalaha 'ala khilaf al qiyas, dan agar isimnya didahulukan dari khabarnya, enggak boleh khabar dulu kemudian didatangkan isimnya. Kenapa? Libu' fiha fil amal, karena lemahnya la nafil jinsi dalam amalan. Lianna amalaha ala khilafil qiyas, karena beramalnya la nafil jinsi itu menyelisih qiyas. Qiyas menetapkan bahwasannya huruf-huruf yang musyarak itu tidak beramal. Ya. Dan mereka menetapkan bahwasannya yang beramal adalah huruf-huruf yang mukhtas. Tapi mereka kecualikan la. Tapi tetap padanya ada kelemahan, sehingga ada budi antara yang menunjukkan kelemahan la adalah tidak boleh khabarnya didahulukan dari mubtadanya ataupun dari isimnya. Fa in taqaddama khabaruha 'ala ismiha wajaba ilghauha, apabila khabarnya mendahului isimnya maka wajib lam ataupun la diilgha, tidak diamalkan. Wa min syuruti 'amaliha an la yadkhula 'alayhi an la yadkhula 'alayhi jarun fa yajibu al-jarru fi nahwi ji'tu bila zadin. Dan di antara syarat beramalnya la berikutnya adalah agar la tidak dimasuki oleh huruf jar, sehingga mengharuskan isimnya dijarkan oleh huruf jar tersebut. Pada contoh ji'tu bila zadin. Jitu bila zadin. Di sini la-nya dimasukkan oleh apa? Huruf jar, ba. Sehingga wajib untuk isimnya dijarkan. Wasumi'a i'maluha hina idzin fi ismiha al-mufrad ka jitu bila zada bi bina'ihi 'ala al-fath. Tapi didengar juga diamalkannya la ketika dimasuki oleh huruf jar. Ya. Mengamalkan la pada isimnya meskipun la dimasuki oleh huruf jar. Ya. Saya ulangi. Ya. Sumia didengar juga diamalkannya la pada isimnya yang mufrad ketika la dimasuki oleh huruf jar. Contohnya jitu bila zada, dengan dimabnikan isimnya di atas fathah. Nah, ini sebagai syarat tambahannya dari asy-Syarih. Ya. Syarat yang pertama agar keduanya nakiroh, yang kedua agar isimnya bersambung dengan apa? La, kemudian agar khobarnya tidak mendahului apa? Isimnya, kemudian agar la tidak didahului oleh apa? Huruf jar. Kalau didahului huruf jar, sebagian mengatakan isimnya majrur, ya, didengar juga, tetap dia mansub sebagai isimnya la nafil al jinsi. Fa in kana ismuha mudhafan ila nakiratin kal mithali alladhi sayadhkuruhu al-musannifu aw ila ma'rifatin wa huwa la ta'arraf nahu la mithlaka ajad. Apabila isimnya mudhaf, ya, diidhafahkan kepada isim yang nakirah, apabila isimnya la diidhafahkan kepada yang nakirah, kal mithali alladhi sayadhkuruhu al-musannif, sebagaimana pada contoh yang akan disebutkan oleh musannif. La sahiba ilmin mamqutun, di sini isimnya la nakirah diidhafahkan, sahib kepada ilm. Au ila ma'rifatin, ataupun apabila isimnya la didhafahkan kepada isim yang ma'rifah, wa huwa la ta'arraf. Ya, dalam keadaan dia yang ma'rifah tersebut tidak bisa menjadi ma'rifah. Ya. Nahu la mithlaka ajad. Ya. Jadi apabila isimnya didhafahkan kepada yang nakirah sebagaimana pada contoh yang disebutkan, ataupun kepada yang ma'rifah, tapi wa huwa la ta'arraf. Iya. Dan isimnya ini tidak bisa menjadi ma'rifah meskipun didhafahkan kepada yang ma'rifah. Contohnya la mithlaka ajad. Di sini isimnya mithla. Didhafahkan kepada apa? Yang ma'rifah, itu dhamir kaf, tapi dia la ta'arraf, tidak menjadi ma'rifah. Karena li tawaghulihi fil ibham. Karena misal adalah di antara kalimat yang tenggelam dalam keibhaman, sehingga meskipun dia didhafahkan tetap ia menjadi atau dalam keadaan nakirah. Aw musyabbahan bil mudhaf, ataupun apabila isimnya diserupakan dengan mudhaf, fi ta'alluqihi bi syai'in huwa min tamami ma'nah, diserupakan dengan mudhaf dari sisi ketergantungannya dia dengan sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Mudhaf itu belumlah sempurna maknanya hingga disandarkan kepada mudhaf ilaih. Begitu pula yang musyabbah bil mudhaf, dia belumlah sempurna maknanya hingga dia disandarkan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Wa yuqalu lahu at-tawil wal matul wal mantul. Dan dikatakan juga musyabbah bil mudhaf ini dengan nama at-tawil, matul ataupun mantul. Fahuwa mu'rab, maka dia isimnya mu'rab. Yani apabila isimnya itu mudhaf kepada yang nakirah, ataupun apabila isimnya itu nakirah tapi bisa, tidak bisa menjadi ma'rifah dengan diidhafahkan ya dia kepada yang ma'rifah, atau apabila isimnya musyabbah bil mudhaf, maka dia mu'rab. Ya, pada tiga keadaan ini isimnya mu'rab. Li'anna lidhafah turajjih janib al-ismiyah, karena idhafah itu menguatkan sisi kisimannya. Ya. Fayasirul ismu biha ila ma yastahiquhu fil asl wa li'arab. Maka jadilah isim dengan sebab idhafah kembali kepada hak asalnya, yaitu mu'rab. Ya. Mengembalikan isim-isim yang tadinya mabni ataupun apa, yang tadinya mamnu' minas sharf menjadi munsharif, karena idhofah menguatkan sisi kisimannya. Mansubun lafzan au taqdira, maka dia mu'rab. Mansub lafzan, lafadnya seperti apa? La taliba ilmin mamkutun au taqdira, ataupun pada takdirannya. Ini pada isim-isim yang akhirnya alif maksurah. Ya. Kasa'il al-asma'il mu'rabah al-mansubah, sebagaimana isim-isim mu'rab yang lainnya yang mansub. Ada kalanya mansub lafzan, ada kalanya mansub apa? Muqaddaron. Nahu la sahiba ilmin mamqutun. Contoh la sahiba ilmin mamqutun. Hadza mithalul ismil al-mudhaf. Ini adalah contoh dari isim yang mudhaf, isim nakirah yang diidhafahkan kepada yang nakirah. Wa i'rabuhu i'rabnya la nafiyatun lil jinsi ta'malu 'amala inna tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Sahiba ismuha mansubun biha wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih. Wa 'ilmin mudhafun ilayh mamqutun khabaruha wa huwa marfu' wa 'alamatu rafi dhammu akhirih. Mamqut ismu maf'ul. Min al-maqt wa huwa al-bughd, maknanya dimurkai. Wa min amthilatil ismil mudhaf 'inda al-jumhur qauluhum la aban lak wa la akhun lak wa la yaday. Ya. Wa la yadaylah. Li anna al-asla la abaka wa la akhaka wa la yadayhi. Fazidatil lamu baina al-mutadhayyifain li ifadatil ikhtisas wa la muta'allaq laha. Fahiya ma'arifu mu'awwalatun min nakirat. Dan di antara contoh isim yang mudhaf menurut pendapat jumhur, tadi di sana ada pendapat yang lain, yang mengatakan dia bukan mudhaf tapi mufrad. Dan di antara contoh isim yang mudhaf menurut jumhur adalah ucapan mereka orang Arab yang mengatakan la aban lak, la aban lak. Aslinya doa, semoga kamu tidak punya bapak, tapi maksudnya adalah la kafilalak, kamu tidak memiliki orang yang menanggung hidupmu, kamu menanggung hidupmu sendiri, ya, mengurusi hidupmu sendiri, sehingga kamu harus sungguh-sungguh. Ya, ada yang mengatakan ini sebagai cercaan, tapi kebanyakan ahli nahu membawa la abanlak kepada makna pujian. Kamu adalah orang yang, ya, masya Allah bisa untuk kamu mengurusi diri kamu sendiri. Tidak ada orang yang menghidupimu. Yang lain mengatakan cercaan, tapi sedikit. Ya. Seperti sakilat seumuk. Enggak punya, tidak punya bapak, ya, cercaan kan. Bapak kamu mana? Enggak ada. Enggak punya bapak kamu. Seolah-olah tidak jelas nasabnya. Tapi itu makna tadi yang pertama, yang maknanya laka filalak, itu adalah jawabannya Al-Khalil ketika ditanya oleh penanya apa makna la abalak, laka filalak. Wala akhon laka, wala akhon lak, ya, wala akhon lak, wala yadai lah, wala yadai lah. Ya, kenapa contoh-contoh ini la aban lak, la akhon lak, wala yadai lah menurut jumhur termasuk isimnya mudhaf. Iya. Padahal pada secara zahir mufrad dia kan, la aban, akhon, bukan mudhaf. Kata mereka li annal asla, karena asal dari la aban lak adalah la abaka. La abaka wala akhoka wala yadaihi. Ya, wala yadaihi. Fazilatil lamu baina al-mutadhayifain, kemudian ditambahkanlah lam di antara mudhaf dan mudhaf ilaih yang tujuannya adalah ifadatil ikhtisas, untuk penghususan, untuk penghususan. Wala muta'allaq laha, dan ini jar majrur, laka tidak memiliki muta'allaq. Ya, tidak boleh ditakdirkan misalkan kainun sebagai muta'allaqnya, tidak. Tidak ada muta'alak bagi jar majrur laka, ya, dan lahu. Fahya ma'arif, maka dia adalah isim-isim yang ma'rifah, tapi mu'awwal, mu'awwalah bin nakirat, dita'wil dengan isim yang nakirah. Ya, dita'wil dengan isim yang nakirah. Asalnya abak, akhok, ya kan, ma'rifah, dita'wil dengan yang apa, nakirah. Wala tali'an, ini sudah belum ini? Belum ya? Ya, belum dilanjutkan. Barangkali ada yang bertanya kan? Oh, tadi macam-macam lam. Macam yang keenam dari lam adalah selain yang lima tadi. Kalau digolongkan ke yang satu, yang pertama enggak bisa, kedua enggak bisa, ketiga enggak bisa, berarti yang keenam ini gitu. Yaitu bobitnya adalah apabila yang datang setelah la tersebut adalah fi'il yang mustaqbal, apakah lafzan ataupun lafzan wa ma'nan jami'an, maka dia tidak wajib mengulang la-nya. Kemudian apabila setelahnya fi'il yang apa? Madhi, lafzan wa ma'nan, ataupun setelahnya adalah isim, apakah ma'rifah atau nakirah, maka wajib mengulang la gitu. Wajib mengulang la. Enggak tahu namanya apa di sini. Ya, nafiah juga, tapi nama khususnya apa gitu ya. La nafiah saja sudah. Jadi adalah aban lak, itulah abak. Ya, ditakwil. Nah, takwilannya apa? Ya, mungkin abanya bukan aba tertentu. Atau seperti tadi, la misla mungkin. Ya, la misla. La mitla abika berarti. Yang lain enggak ada? Cara mengetahui ya, kelihatan sih. Kalau secara makna paling kan, kalau secara lafaz jelas ya. Secara makna dia maknanya konteksnya. Seperti ini kan, wallahi la azabathum ba'daha saqar. Demi Allah, neraka Saqar tidak akan mengazab mereka. Kapan terjadinya? Mustaqbal atau madhi? Gitu kan. Maknanya kelihatan. Iya. Kayak faidha qara'tal Qur'an. Ya, fasta'id billah. Di situ untuk mustaqbal atau madhi? Mustaqbal, kelihatan makna. Yang lain enggak ada? Ya. Sekarang kita masuk ke macam yang berikutnya dari isim apa? Isimnya la. Setelah yang pertama tadi, apabila isimnya mudhaf. Yang kedua, apabila isimnya musyabbah bil mudhaf. Ya, itu saja. Bismillah. Qala syarih wala talian jabalan hadirun. Hadzal misalul ismi. Hadza misalul ismi al musyabbah bil mudhaf wa i'rabuhu lana fiha lil jinsi ta'malu amala inna in tansibul isma wa ta'malu tamalu amal inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar talian ismuha mansubun biha wa huwa mansubun wa alamatu nasbi fatu akhiri wa taliun wa taliun isim fa'il ya'malu amal fi ismu fa'il ya'malu amal fi'li yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul wa fa'iluhu mustatir fi jawazan takdiruhu huwa jabalan maf'ulun bih wa alamatu nasbihi fatu akhirhi hadirun khabaruha marfu'un biha wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi damu akhirih wal musyabbah bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna ay syai'un yatimmu bihi makna al musyabbah bil mudhaf wa dhalika kal mithalul madhkur fa in jabalan fa inna jabalan ta'liku bi talian bihaitsu la yatimu makna tali ta'allaqa bi talian bihaitsu la yatimu makna talian bidunihi kama anna al mudhaf yata'allaqa bil mudhafu ila yata'allaqu bil mudhafu ilaihi bihaitsu la yatimu maknahu bidunihi wa syai'u wa syai'ul muttasilu qad yakunu mansuban bil musyabbah ka hadzal misal wa qad yakunu marfu'an nahu la hasanan wajahu madzmumun la hasanan wajhu madzmumun qad yakunu majruran nahu la khairan min zaidin indana wa jumlatu min zaidin na'at wa khabar la dzarf ba'dah wajaza al-baghdadiyyun bina'ul musyabbah bil mudhaf inna bil mudhaf in bina'ul musyabbah bil mudhaf in amila fi dzarfi aw syab aw syibhu wa kharaja 'alaihi la mani'a lima a'taita wa kharaja 'alaihi wa kharaja 'alaihi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa kharajahu ba'dul muhaqqiqin ba'dul muhaqqiqin kal faqihi wa ibn anqa ala anna mani' ismuha annahu mufradun wal jar wal majruru khabaruhu wa in kana ismuha khabaruha mufradan buniya falayunawin wa bina falayunawan wa bina'uhu binau alamayun sabubihi alamayun sabubil mufrad min fatihi au kasrati min fathatin au kasratin au ya au, au ya'in liyakuna liyakunal bina liyakunal liyakunal bina'u ala ma yastahiqu manfiyu qabla al bina walau kana mu'raban wa hal lahu mahalla min al i'rab aula adh-dhahir aula adh-dhahir anna anna lahu mahallan ala qaul man yaj'alahu man yaj'alaha amilatun fi man yaj'aluha man yaj'alaha amilatan fil khabar wa mahalluhu hina hidin nasab an an-nasbu an-nasbu biha kama qala ibnu anqa wa ghairuhu wa na'ni ay ma'ashar ma'asharun nah ma'asharun nuhah ma'asharun nuhah bil mufrad huna ay fi bab la nafiyah lil jinsi wa fi babun nida kama sayati insyaallah ta'ala ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf wa in kana musannan aw majmu' wa in kana musannan aw majmu'an fa innahu fi hadzal bab yu'baru anhu bil mufrad wa kharaja bima dzakarahu al mufrad fil ba fi babil i'rab fa innahu kama marra ma laysa musannan wala majmu'an wa fi babil ilmi ma laysa murakkaban wa fi babil mubtada wal khabar ma laysa jumlatan wala syibu jumlah ka dzarf wal majrur wa in kana mufradan aw aw mawjudan lafdan wa ma'nan nahu la rajulan la tarjan fid dar aw lafdan faqat nahu la qoma lana aw jam'u taksir aw jam'u taksir lil mudzakkar nahu la rajulan aw muannas nahu la hunudan bunya 'ala al-fati al-dhahir aw al-muqaddar wa innama bina'uhu wa innama banuhu yatadammunuhi makna makna al-huruf li'anna qawlika la rajulun fid dar mutadamminun makna min wa taqdir la la min rajul la min rajulin fid dar li'anna man tuqida nafyu fawajaba taqdiruha liyakuna qawlika la rajulun bil fatah bil fat ablu ablago fi ifadatin nafi min qawlika la rajulun fid dari bitanwin warafa walaysa rajulun fid dar wa bina'uhu ala harakati tanbihan ala urud ala urudin ala urudi dzalik ala urudi dzalik fi wa innama khassa bil fat talaban li takhfifi Kemudian apabila isimnya atau isim la itu musyabbah bil mudhaf ila nakirah yang diserupakan kepada yang didhafahkan kepada isim nakirah mana nih? Itu ya betul ya? Au musyabbahan bil mudhaf. Au musyabbahan bil mudhaf atau apabila isimnya la adalah yang diserupakan dengan mudhaf. Sudah ini. Nanti. Contoh ya nahu ya. Ya sudah deh. Hah? Wala tali'an jabalan hadiran. Apabila isimnya adalah yang musyabbah bil mudhaf contohnya la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Hadza misalul ismi al musyabbah bil mudhaf. Ini adalah contoh isim yang diserupakan dengan mudhaf. Jadi tali'an itu diserupakan dengan mudhaf pada contoh la taliba ilmin. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya makna tali' itu belum sempurna. Ya, kecuali dengan apa yang setelahnya. Sebagaimana mudhaf belumlah sempurna maknanya kecuali dengan mudhafun ilaih. Ya. Wa i'rabuhu i'rabnya la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara tali'an ismuha mansubun biha. Wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Wa tali' ismu fa'il ya'malu amala al-fi'li yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqtiruhu wa jabalan maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Hadirun khabruha. Marfu'un biha wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. InsyaAllah bisa difahami ya, ya Rabb. Tidak perlu diterjemahkan. Wal musyabbah bil mudhafi huwa matasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Yang diserupakan dengan mudhaf atau al musyabbah bil mudhaf adalah apa-apa yang bersambung dengannya dari sesuatu yang menyempurnakan makna. Ya. Apa saja yang bersambung dengannya dari sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Pada contoh tadi la tali'an jabalan, mana di sini ya maknya matasala bihi syai min tamami makna ya tali'an atau jabalan adalah sesuatu yang menyempurnakan makna dari apa tali' ay syai'un yutimmu bihi makna al-musyabbah, yakni sesuatu yang menyempurnakan ataupun yatimu bihi makna al-musyabbah, sesuatu yang dengannya makna al-musyabbah bil mudhaf, makna dari sesuatu yang diserupakan dengan mudhaf itu menjadi sempurna. Wa dzalika kal mitsalil madzkur, hal itu seperti contoh yang telah disebutkan. Fa inna jabalan ta'allaqa bi tali'an, sesungguhnya jabalan itu berkaitan dengan tali'an. Bihaitsu la yatimmu ma'na tali'an bidunih, di mana makna tali'an belumlah sempurna tanpa apa adanya jabalan. Ya, karena tali' adalah isim fa'il yang dia bukan hanya butuh kepada fa'il tapi juga kepada maf'ul. Kama annal mudhaf yata'allaq bil mudhaf ilaih, sebagaimana halnya mudhaf itu berkaitan dengan mudhaf ilaih, butuh kepada mudhaf ilaih untuk menyempurnakan maknanya. Bihaitsu la yatimmu ma'nahu bidunih, di mana makna mudhaf tidaklah sempurna kecuali dengan mudhaf ilaih ataupun tanpa mudhaf ilaih. Wa syai' al-muttasil qad yakunu mansuban, dan sesuatu yang bersambung dengan musyabbah bil mudhaf yang menyempurnakan makna al-musyabbah bil mudhaf, qad yakunu mansuban bil musyabbah, terkadang dia dinasabkan oleh al-musyabbah bil mudhaf. Ka hadzal mitsal, sebagaimana contoh ini la tali'an jabalan. Di sini mana al-musyabbah bil mudhaf? Tali'an. Iya. Kemudian mana yang menyempurnakan maknanya? Tali'an, dan dia tali'an mansub oleh apa? Al-musyabbah, yaitu oleh tali'. Wa qad yakunu marfu'an, dan terkadang yang menyempurnakan makna dari al-musyabbah itu dirafakan oleh al-musyabbah. Iya. Contohnya la hasanan wajhu mazmumun, tidak ada orang yang tampan ataupun bagus wajahnya mazmumun, tercela. Di sini wajhu adalah syai yatimu bihi ma'na al-musyabbah. Iya. Dan dia sebagai apa? Fa'ilnya, marfu'. Hasanan itu amilnya. Wa qad yakunu majruran, dan ada kalanya dijarkan. Iya. Oleh al-musyabbah bil mudhaf. Contohnya la khairan min zaidin indana, tidak ada yang lebih baik dari Zaid di sisi kami. Wa jumlatu min zaidin na'tun. Wa jumlatu min zaidin na'tun. Wa khabar. La dhurf ba'dah. Apa? Hah? Mana? Apa terjemahnya? Ini wa jumlatu min zaidin na'tun wa khabarula. Ya. Wa khabar titik ya. Wa khabar la dzaraf ya. Betul. Dan jumlah min Zaidin wa jumlah tu min Zaidin na'at. Na'at bagaimana? Khair ya. Karena dia datang setelah apa? Ya nakira. Jumlah min Zaid na'at. Ya. Kemudian wa khabaru la dzaraf ba'dah. Kemudian khabarnya la dzaraf setelahnya itu apa? Indana. Jadi min Zaidin itu jumlah ataupun syibul jumlah ya. Syibul jumlah itu na'at bagi khaira. Berarti mahalnya nasab ya. Karena dia min Zaidin datang setelah apa? Yang nakira. Muta'alik bi mahdhuf. Ya. Takdirannya apa? Hasilan misalkan. Jadi jumlah min Zaidin na'atun. Kemudian khabar la'nya adzarf setelahnya. Setelah min Zaidin. Indana. Wajaz al-Baghdadiyun bina al-Mushabbah bil-Mudhaf. In'amila. Ya, fi dzarfin aw shibhi. Dan orang-orang Baghdad membolehkan mabniya al-Mushabbah bil-Mudhaf. Ya, dalam matan disebutkan bahwasanya kalau isimnya itu mudhaf ataupun apa? Mushabbah bil mudhaf, maka mu'rab. Ya, sebagian ataupun orang-orang Baghdad membolehkan mabniya al mushabbah bil mudhaf apabila dia beramal pada dzaraf. Apabila khabarnya dzaraf ataupun syibhi. Ya. Ataupun yang menyerupainya. Wa kharraja 'alaih, dan beliau ataupun mereka orang-orang Baghdad ya memasukkan contoh ini ataupun menggolongkan contoh la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta dari musyabbah bil mudhaf yang apa mabni ya la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Di sini mani'a kata mereka musyabbah bil mudhaf tapi mabni ya khabarnya mana? Hah? Lima a'taita. Ya, karena khabarnya jar majrur, maka diperbolehkan untuk dimabnikan apa? Al-musyabbah bil mudhafnya katanya. Wa kharrajahu ba'd al-muhaqqiqin kal-Kalfakihi wa Ibn Anqa 'ala anna mani'a ismuha wa annahu mufradun wal jar wal majrur khabaruh. Adapun sebagian ahli tahqiq ya mengelompokkan contoh ini, adapun sebagian ahli tahqiq seperti Al-Faqih dan Ibnu Anqa mengelompokkan ataupun memasukkan contoh ini yaitu bahwasanya bahwasanya mani'a adalah isimnya la yang dan bahwasanya dia adalah mufrad bukan apa mudhaf ataupun bukan syibh mudhaf sedangkan jar majrur itu khabaru khabarnya ya. Jadi pada contoh la mani'a lima ataita ada dua pendapat adapun pendapat orang-orang Baghdad mereka menjadikan contoh ini la mani'a seperti sebagai contoh dari apa? Al-musyabbah bil mudhaf yang mabni. Ini ya, musyabbah bil mudhaf yang mabni. Ini khusus pada apa? Dzaraf ataupun jar majrur. Adapun yang selainnya dari muhaqqiqin seperti Al-Faqih dan Ibnu Anqa menggolongkan contoh la mani'a pada isim yang mufrad bukan musyabbah bil mudhaf. Wa in kana ismuha mufradan bunya fala yunawwan wa bina'uhu 'ala mansabih. Apabila isimnya mufrad maka dimabnikan. Ya, tidak dikasih tanwin dan binanya sesuai dengan nasabnya. Kalau dia nasabnya di atas fathah maka binanya di atas fathah. Kalau nasabnya di atas ya maka binanya di atas ya dan seterusnya. Ya. Ala ma yunsabu bihi al-mufrad sesuai dengan apa yang dinasabkan dengannya dari mufradnya. Min fathah. Apakah fathah ataupun kasrah? Ya, seperti pada apa? Kalau kasrah jamak manasi salim ataupunnya pada apa? Musanna ya liyakun albina ala ma yastahiquhu almanfi qabla albina agar binanya adalah sesuai dengan apa yang berhak ya didapatkan oleh isim yang dinafikan ya seperti isim yang mu'rab gitu qabla albina sebelum dimabnikan agar dia keadaannya seperti keadaan isim yang dinafikan sebelum dia dimabnikan, yaitu di atas fathah pada yang mufrad. Lau kana mu'roban, seandainya dia mu'rob, maksudnya apabila isimnya mufrad, maka dia dimabnikan sesuai dengan nasabnya. Ya, kalau dia mu'rob, ya. Kalau dia mu'rob. Wahal lahu mahallun min al-i'rab aw la? Adh-dhahir annahu lahu mahallan 'ala qawli man yaj'aluha 'amilatan fil khabar wa mahalluhu hina idzin an-nasbu biha kama qalahu Ibnu Anqa wa ghairuh. Kemudian apakah dia isimnya la yang mabni itu memiliki mahal dalam i'rab atau tidak? Yang zahir bahwasanya dia isimnya la yang mabni itu memiliki mahal. Ini menurut pendapat mereka yang menjadikan la, menjadikan la beramal pada khabarnya, dan mahalnya ketika itu nasab, ya, dengan sebab la tadi. Kama qalahu Ibnu Anqa wa ghairuh, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Anqa dan selainnya. Berarti ada khilaf, ya. Sebagian mengatakan isimnya la yang mabni itu tidak ada mahal, sebagian mengatakan ada mahal. Dan sini penulis merujukkan pendapat yang mengatakan bahwasanya dia ada mahal. Wa na'ni ay ma'asyirun nuhati wa na'ni bil mufrad, dan yang kami maksud, yaitu oleh yang kami maksud, yakni para ahli nahu, yang dimaksud oleh mereka para ahli nahu bil mufrad huna, dengan kata mufrad di sini, ay fi babi la nafiya lil jinsi, yakni pada bab la nafiya lil jinsi, juga pada bab nida, kama sa'ati insyaallah ta'ala, sebagaimana akan datang insyaallah, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, apa yang bukan mudhaf bukan pula syabih bil mudhaf, wa in kana musannan aw majmu'an, meskipun dia bentuknya musanna ataupun jamak, fa innahu fi hadzal bab yu'abbar anhu bil mufrad, sesungguhnya dia ya mufrad, fa innahu fi hadzal bab yu'abbar anhu bil mufrad, sesungguhnya dia musanna ya majmu', pada bab ini yu'abbar anhu bil mufrad, ya, diungkapkan dengan kalimat mufrad. Jadi musanna majmu' pada bab ini, pada bab apa? Isim la nafil jinsi itu mufrad. Ya. Wa kharaja bima dzakarahu al mufrad, bima dzakarahu al mufradu, ya, wa kharaja bima dzakarahu al mufradu fi babi al i'rab, fa innahu kama marra ma laysa musannan wala majmu'an, wa fi babil alam ma laysa murakkaban, wa fi babil mubtada wal khabari ma laysa jumlatan wala syibha jumlatin ka dzarfi wal majruri. Maka keluarlah dengan apa yang telah disebutkan dari definisi mufrad, yaitu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, keluarlah isim yang mufrad pada bab i'rab. Sesungguhnya isim mufrad pada bab mufrad itu maknanya ma laysa musanna wala majmu'an, pada bab i'rab maknanya ma laysa musannan wala majmu'an, kemudian pada bab alam yang dimaksud dengan mufrad adalah ma laysa murakkaban, ya, apa yang bukan murakkab. Wa fi babil mubtada, dan pada bab mubtada wal khabar, makna dari mufrad adalah ma laysa jumlah wala syibhu jumlah, apa yang bukan jumlah, bukan bila syibhu jumlah, seperti dzaraf dan majrur. Fa in kana mufradan ay mawjudan lafzan wa ma'nan nahu la rajula fid dar aw lafzan faqat nahu la qauma lana aw jam'u taksirin li mudzakkarin nahu la rijala aw muannatsin nahu la hunuda bunya 'ala al fathhi al zahiri aw al muqaddari fa inna ma banahu li tadammunihi ma'na al harfi li anna qawlaka la rajula fid dar mutadamminun ma'na min wa taqdir la min rajulin fid dari لأن من تؤكد النفي فوجب تقديرها ليكون قولك لا رجل بالفتح أبلغ في إفادة النفي من قولك لا رجل في الدار بالتنوين بالتنوين والرفع وليس رجل في الدار وبنوه على حركة تنبيها على عروض ذلك فيه وإنما خص بالفتح طلبا للتخفيف. Kemudian apabila isim la itu mufrad, ya sudah dijelaskan oleh al-musannif makna mufrad, yaitu apa yang bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, bukan mufrad pada pembahasan apa i'rab, bukan pula pada pembahasan alam, bukan pula pada pembahasan mubtada khabar. Apabila isimnya mufrad ay mawjudan lafzan wa ma'nan, yakni isimnya itu ada lafaz dan maknanya, mawjudan lafzan wa ma'nan, tersebut lafaz dan maknanya, contohnya la rajula fiddar, la rajula fiddar, jadi rajul adalah contoh isim la yang mufrad yang lafzan dan ma'nan. Ataupun isimnya mufrad hanya pada lafaznya, maknanya jamak. Contohnya la qauma lana, qauma lafaznya mufrad tapi maknanya jamak. Ataupun isimnya jamak taksir, ini muzakkar, ini muzakkar, contohnya la rijala. Ataupun muannas, contohnya la hunuda, jamak taksir lil muannas, contohnya la hunuda. Maka kalau isimnya demikian mufrad, ya, apakah bentuknya apa, apakah mufradnya lafadznya ataupun lafadz dan maknanya ataupun jamak taksir ataupun apa, apakah jamak taksir lil muzakkar ataupun jamak taksir lil muannas, maka bunia alal fathi, maka isimnya dimabnikan di atas fathah yang zahir ataupun al-muqaddar. Kalau isimnya isim maksur, wa inna ma banahu litadammunihi ma'na al-harfi, kenapa mereka membenikan isim la nafiyah lil jinsi, ya, mereka membenikannya litadammunihi ma'na al-harfi, karena dia mengandung makna huruf, ya, isimnya ini mengandung makna huruf. Lianna qawlaka la rajula fiddar, karena ungkapan mula rajula fiddar mutadamminun ma'na min, itu mengandungi makna min. Wa takdir, takdir maknanya la min rajulin fiddar, tidak ada seorang pun fiddar di rumah itu. Lianna min, karena min tu'akidun nafya, menguatkan makna penafian. Fa wajaba takdiruha, maka wajib ditakdirkan padanya min. Liyakuna qawluka la rajula bil fathi ablagh, agar ungkapanmu la rajula bil la rajula dengan fathah itu lebih tinggi dalam penafian, dalam faedah penafian, daripada ungkapanmu la rajulun fiddar dengan tanwin dan rafa, ataupun ungkapanmu laisa rajulun fiddar. Wa banahu ala harakatin tanbihan ala urudi dzalika fihi. Wa inna ma khusa bil fathi taliban li takhfif, dan mereka memabnikan rajula di atas harokat untuk memberikan perhatian, ya, ala urudi dzalika fihi, atas masuknya harokat tersebut pada contoh rajul, ya, isim mufrad. Adapun pada contoh yang mutsanna, ya, bukan harokat tapi huruf, ya, di atas ya. Wa inna ma khusu bil fathi talaban li takhfif, tidak lain dikhususkan harokat fathah karena talaban li takhfif, karena mencari keringanan, ya. Nahu la rajula hadir, belum dibaca ini, ya. Ya, sebelum dilanjutkan barangkali ada yang kurang paham. Matanya udah dibaca belum? Sepertinya belum, ya. Belum, ya. Iya. Saya dibaca dulu matanya biar ada gambaran. Iya. Mereka memabnikan pada contoh rajula ini khusus di atas harokat untuk memberikan perhatian ala urudi dzalika fi, akan masuknya harokat tersebut pada contoh rajula isim yang mufrad. Ya, nanti kalau pada musanna bukan harokat tapi ya, ya, la rajula ini, ya, pada jamu dzakar salim juga dengan apa, ya, ya. Sepertinya demikian, Allah alam. Yang lain? Apa? Kharaja keluar, takhrij itu. Kharaja ala, ya, mentakhrij. Ya, mungkin mengelompokkan lah, menggolongkan. Ya. Wa kharraja alaihi, ya. Maf'ulnya la mani'a itu ya. Jadi contoh la mani'a itu digolongkan oleh orang-orang Baghdad ala bina'i al-musyabba bil mudhaf itu. Wa kharraja alaihi, dan mereka orang-orang Baghdad menggolongkan pada bina'i al-musyabba contoh la mani'a lima ataita gitu. Kalau ala biasanya kalau kharraja menggolongkan. Jadi mereka orang-orang Baghdad menggolongkan contoh la mani'a lima ataita, ataupun memasukkan contoh la mani'a lima ataita pada apa? Bab bina ilmu syabbah bil mudhaf. Mabninya musyabbah bil mudhaf. Ya, enggak ada yang lain? Akan dilanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa in kana ismuha mufradan bunya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban, wa na'ni bil mufradi huna wa fi babin nida ma laysa mudhafan wala shabihan bil mudhaf, wa in kana musannan aw majmu'an, fa in kana mufradan aw jam'a taksirin bunya ala al-fathi, nahwu la rajula hadirun wala rijala hadiruna, wa in kana musannan aw jam'a mudzakkarin saliman bunya ala al-ya, nahwu la rajulaini fid dari wa la qa'imina fis suqi, wa in kana jam'a muannatsin saliman bunya ala al-kasrah, nahwu la muslimatin la muslimati hadiratun wa qad yubna ala al-fathi. Qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala, nahwu la rajula hadirun wa i'rabuhu la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, rajula ismuha mabniyun ma'aha ala al-fathi, hadirun khabaruha marfu'un biha wa alamat raf'ihi dhammu akhihi, wala rijala hadirun wa i'rabuhu la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, rijala ismuha hadiruna khabaruha wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'u mudzakkarin salim, li'annahu jam'u mudzakkarin salimin, inna li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, wa in kana musannan aw jam'a, wa in kana musannan aw jam'u mudzakkarin saliman aw mulhaqan bihima bunya 'alal ya'i niyabatan 'anil fathah, nahu la rajulaini fid dari, hadza misalul musanna, wa i'rabuhu la nafiyatun lil jinsi, wa rajulaini ismuha mabniyun ala ma yunsabu bih law kana mu'raban wa huwa al ya'u niyabatan 'anil fathah li annahu musanna, wa jumlatu fid dari fi mahalli raf'in khabaruha wa la qa'imina fis suqi, hadza misalul jam' wa i'rabuhu ka i'rabil awwal illa annaka taqul li annahu jam'u mudzakkarin salimun, wa in kana ismuha jam'a muannatsin saliman bunya 'alal kasri bila tanwin istishaban lil asl, wa kana al qiyasu wujubal kasri, wa qad qala ibnu jinni lam yujiz ashabuna ya'ni nuhatul basrah al-fathah illa shay'un qasahu Abu Usman ya'ni al-Mazini waswabu al-kasru bighairi tanwin intaha. Nahu la muslimatin hadirat wa i'rabuhu la nafiyatun lil jinsi muslimatin ismuha mabniyun ala ma yunsabu bih law kana mu'raban wa wal kasru hadirat khabaruha wa alamat raf'ihi dhammu akhirihi, wa qad yubna 'ala al-fath nadran ila al-asl fi bina'il murakkabat qala Ibnu Hisyam fil Mughni wa huwa al arjahu wal waltazamahu Ibnu Usfur wa qala al Faqihiyyu wa huwa al arjah waltazamahu Ibnu Usfur intaha wa qala al Faqihiyyu wa Ibnu Anqa wa bina'uhu 'ala al fathi aula lil farqi baina harakatihi mu'raban wa harakatihi mabniyan wa qad ruwiya bil wajhaini qawl asy-sya'ir wa qad ruwiya bil wajhaini qawl asy-sya'ir inna asy-syabab alladhi majdu 'awaqibuhu fihi naluzu wa la ladata lisyaibi wa idza takarrarat la Nahu la rajula hadirun. Contoh isim la yang mufrad. La rajula hadirun. Wa i'rabuhu la nafiyatun lil jinsi ta'malu 'amala inna tansibu al isma wa tarfa'u al khabara. Rajula ismuha mabni mabniun ma'aha 'ala al fath. Hadirun khabaruha marfu' biha wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Wa la rijala hadiruna. I'rabuhu la nafiy lil jinsi ta'malu 'amala inna tansibu al isma wa tarfa'u al khabara. Rijala ismuha hadirun. خبرها وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما apabila isimnya musanna atau jamak mudzakkar salim atau mulhaqan bihima atau ini mulhaqan dengan keduanya musanna dan jamak mudzakkar salim bunia 'alal ya maka dia isimnya dimabnikan di atas ya niabatan 'anil fathah sebagai ganti dari fathah nahu la rajulaini fid dar. Hadza mithalul musanna, ini contoh musanna. Wa i'rabuhu la nafiyatun lil jinsi rajulaini ismuha mabni 'ala ma yunsab bihi. Dia mabninya sesuai dengan apa? Nasabnya. Law kana mu'raban, seandainya dia mu'rab. Nih, seandainya dia mu'rab. Wa huwa al-ya niyabah. Ya, wa huwa al-ya niyabah 'anil fathah. Yaitu ya. Saya ulangi. La nafil jinsi rajulaini ismuha mabni ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban wa huwa al-ya yani mabni di atas ya karena dia ketika apa mu'rab dengan ya niaba 'anil fathah sebagai ganti dari fathah ya annahu musannan wa jumlatu fid dar fi mahalli rafin khabaraha wa jumlah fid dar pada mahalli rafa' khabaruha sebagai khabarnya. Ya, seandainya mu'rab contohnya apa? Tidak ada dua mencari ilmu yang dimurkai apa? La talibai ilmin mamkutani. Nah, kalau dia mu'rab dengannya. Ya, ketika mamni juga dengannya. Wala qa'imina fi suq. Hadza mithalul jam'i wa i'rabuhu ka'irabil awal. I'rabnya seperti i'rab yang pertama illa annaka taqul li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Bedanya hanya engkau katakan li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Wa in kana ismuha jam'u mu'anatsin salim wa in kana ismuha jam'a mu'anatsin saliman buniya 'ala al-kasri bila tanwinin istishaban lil-asli wa kana al-qiyasu wujubul kasr. Apabila isimnya jam'u mu'anats salim maka dimabnikan di atas kasrah tanpa tanwin. Ya, istishaban lil asli karena menyertakan dengan hukum asalnya. Ya, hukum asalnya tidak ada tanwinnya seperti la rajula. Ya. Mabni. Wa kana al qiyas wujubul kasri. Qiyas menuntut agar mabninya di atas kasrah. Ya. Kenapa? Karena dia ketika mu'rab juga ya, ketika mu'rab mansub di atas kasrah. Waqad qala Ibnu Jinni lam yujiz ashabuna ya'ni nuhatul basra al fathah. Kata Ibnu Jinni ashabuna mazhab kami teman-teman kami lam yujiz tidak membolehkan ya'ni nuhatul basra ya'ni ahli nahwu orang Basrah ahli nahwu Basrah tidak membolehkan fathah pada isim la yang berupa muannats salim illa syai'un qasahu kecuali sedikit atas sesuatu, qasahu Abu Utsman, yang itu dikiaskan oleh Abu Utsman, yakni al-Mazuni, yakni al-Mazuni. Al-Mazuni beliau membolehkan apa? Fathah. Ya, karena beliau menggunakan kias. Ya, kias juga. Wasawab al-kasru bihawri tanwin. Yang benar kasroh tanpa tanwin. Intah. Nahu la muslimati hadiratun. La muslimati hadiratun. I'rabnya la nafiyah lil jinsi. Muslimat ismuha mabni ala. Ma yunsobihi. Mabniyah sesuai dengan mansubnya. Lau kana mu'roban. Ketika dia mu'rob. Wahual kasr. Yaitu di atas kasroh. Hadiratu khabaruha. Hadiratun khabaruha. Wa alamatu raf'i dhammu akhirih wa qad yubna 'ala al-fathhi. Dan terkadang ya jamak muannats salim ketika menjadi isimnya la nafil jinsi terkadang dimabnikan di atas fathah. Nadharan ila al-asli fi bina'il murakkabat, karena memandang hukum asal binanya isim yang murakkab. Hukum asalnya binanya isim yang murakkab dari fathah seperti 13, 14 dan seterusnya. Ini juga ya bersama la itu murakkab. Ya. Sehingga kata beliau ataupun sebagian yang lain mengharuskan fathah. Ya. La muslimata. Qala Ibnu Hisham fil Mughni wa huwa arjah, kata Ibnu Hisham di dalam Al-Mughni fathah itu lebih rajih. Wal tazamahu Ibnu Asfur, dan ini pendapat dipegang oleh Ibnu Asfur. Intah. Wa qala al-Fakihi wa Ibn Anqa bina'uhu 'ala al-fath aula lil farqi baina harakatihi mu'raban wa harakatihi mabniyan wa qad ruya bil wajhayn qawlu sya'ir inna shababa alladhi majdun 'awaqibuhu fihi nalazzu wa la lazzata li shayb. Kata al-Fakihi dan Ibn Anqa bina'nya jamak muannats salim dari fathah itu lebih utama. Tujuannya adalah untuk membedakan. Iya, untuk membedakan harokatnya yang mu'rab dan dengan harokatnya yang mabni. Kalau harokatnya yang mu'rab kan di atas kasroh, ya kan? Muslimatin. Yang mabninya dibedakan dengan yang mu'rab. Kenapa fathah gitu? La muslimata. Wa qad ruya bil wajhaini qaulu syair, telah diriwayatkan dengan dua sisi ucapannya penyair, sisi fathah, sisi dengan kasroh dan sisi yang lain dengan fathah. Inna shabab alladhi majdun awaqibuhu fihi nalazzu wala lazzata wala lazzati nishayb. Jadi satu riwayat menfatha lazzat, riwayat yang lain mengkasrohnya wala lazzata wala lazzati. Sesungguhnya asyabab, masa muda yang akibatnya itu baik, mulia, akhirnya itu mulia atau kemuliaan, nalaz, kita merasakan kelezatan padanya. Wala lazzata li syaib, dan tidak ada kelezatan li syaib pada orang yang sudah tua. Ya, wa idza takarrarat. Ya, mungkin saya baca dulu aja. Biar cepat. Punya tanggung. Kalau dibaca syarahnya nanti enggak sampean. Wa idza takarrarat la an-nafiyah, wa idza takarrarat la an-nafiyatu lil jinsi ma'a mufradin nakiratin nahu la haula wala quwwah. Apabila la berulang, la an-nafiyah lil jinsi bersama mufrad yang nakir itu berulang, apabila la an-nafiyah lil jinsi bersama isim yang mufrad dan nakir itu berulang. Contohnya la haula wala quwata, yang maknanya la tahawula li an ma'siyatillahi wala quwata li ala ta'atillah illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Tidak ada tahawul, ya, kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, tidak pula kekuatan untuk saya melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali billah, dengan pertolongan dari Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, ataupun sebagaimana ini disebutkan dalam satu riwayat, kata yang ditambahkan di situ al-'aliyyil 'adzim. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain tambahannya bukan al-'aliyyil 'adzim tapi al-'azizil hakim, katanya. Badala al-'aliyyil 'adzim sebagai ganti dari al-'aliyyil 'adzim. Wa hadhil kalimatu laha sya'nun 'adzim. Kalimat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wal ishtighalu biha sababun li jalbil khair. Menyibukkan diri kita dengan berzikir dengan lafaz ini merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan. Wa daf'i dhair, dan juga untuk apa? Menepis segala macam kejelekan. Wa qad warada annaha kanzun, wa qad warada annaha kanzun min kunuzil jannah. Telah datang hadis yang menjelaskan bahwasanya la haula wala quwata illa billah adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Jaza fin nakirah al-ula al-fathu war-raf'u. Ya. Apabila isim la yang nakirah itu berulang penyebutannya seperti la haula wala quwata, maka boleh. Ya, pada nakirah yang pertama, pada isim nakirah ataupun pada isim la yang pertama fathah war-raf'u, boleh pula rafa. Jadi apabila la berulang, maka pada isimnya ataupun pada yang nakirah, pada nakirah yang pertama boleh kita fathah, boleh kita rafa'kan. Kalau fathah berarti mabni, kalau rafa' mu'rab, ya, dhammah. Fa'in fatahta, jadi ada dua kemungkinan ataupun ada dua sisi kalau la berulang. Sisi yang pertama isimnya mabni dari fathah. Sisi yang kedua isimnya marfu'. Fa in fatahtaha, sekarang sisi yang pertama dulu dibahas. Apabila engkau menfathah, iya isim yang nakirah yang pertama, berarti engkau membenikan. Ai an nakirah al-ula, yakni nakirah yang pertama, jaza fi nakirah al-tsaniyah salasatu aujuh, maka boleh pada isim nakirah yang kedua tiga sisi. Sisi yang pertama al-fath, fathah mabni juga berarti ya. La haula wala quwata. Ya kalau kita fathah haula yaitu isim nakir yang pertama, maka pada yang keduanya boleh dengan tiga sisi. Sisi yang pertama kita fathah juga wala quwata. Kedua-duanya mabni. Ya, kita boleh menfathah yang keduanya ala i'mali la tsaniyah, atas dasar mengamalkan la yang kedua. Jadi la yang kedua pun seperti yang seperti la yang pertama diamalkan. Ya. Wa tuqaddar likulli khabar likullin khabaron. Wa tuqaddir likullin khabaron. Kemudian engkau takdirkan pada masing-masingnya khabar. Pada la haula ada khabarnya, ada khabarnya sendiri. Pada la quwata ada khabarnya sendiri yang muqaddar. Fal kalam hina idzin jumlatan, sehingga kalam ketika itu ketika kita menfathah nakir yang kedua quwata, maka kalamnya ada dua jumlah. Ya. Kullu jumlatin ala hiyaliha, ya masing-masing jumlah berdiri sendiri. Ya. Nah itu. Apa takdirnya? La haula. Ya kalau yang disebutkan oleh si Bawai lana gitu ya. Kalau kita yang mengucapkan la haula lana wala quwata lana. Ya. Awitsaniyah ataupun yang lainnya bisa juga. Ya. Au as-saniyah ma'tufah 'ala al-ula. Iya. Kalau menfathah yang pertama dengan apa? Mengamalkan la. Atau as-saniyah ataupun yang kedua. Iya. Ma'tufah 'ala al-ula. Jadi nakirah yang kedua itu diotofkan kepada nakirah yang pertama. 'Athfu mufradin 'ala mufrad. Mengatafkan isim yang mufrad kepada yang mufrad. Wal kalam hina idzin jumlah, maka ketika itu kalamnya satu jumlah. La haula wala quwata masih ya. Ya. Jadi kalau kita nasabkan yang kedua yaitu kuwatanya, bisa alasannya ataupun atas dasar mengamalkan la yang kedua seperti bagaimana la yang pertama, ataupun yang kedua kita atafkan ya kuwata kepada apa? Haula. Ya. Asaniya ma'tufa 'ala al-ula. Yang kedua dengan mengatofkan yang pertama kepada yang pertama, ya. Asaniya ma'tufa 'ala al-ula. Ataupun yang kedua diatofkan kepada yang pertama. Mengatofkan mufrad kepada mufrad, ya. Wal kalam hina idzin jumlah. Berarti dengan ini kalamnya hanya satu jumlah. Wa khabaru la mahdhuf. Khabar la nya mahdhuf. Wa taqdir la haula wala quwata mawjudani. takdiran maknanya la haula wala quwata maujudani. Ada satu jumlah kan ini kan? Satu jumlah. Jadi kalau kita fathah quwata bisa dengan dua alasan. Alasan yang pertama karena kita mengamalkan la. Berarti berapa jumlah itu? Dua jumlahnya. Masing-masing memiliki khobar sendiri-sendiri. Ataupun kita atofkan quwah kepada haula, atof mufrad kepada mufrad. Maka ini jadinya satu jumlah saja. Khobarnya ya muqaddar, takdirnya maujudani. Lana, maujudani, lana. Maujud nanti ya. Illa billah. Ya. Kemudian, atfu jumlah ala jumlah. Ay la hawla illa billah, wa la quwata illa billah. Ya. Fahuzifa minal awal istighna'an anhu bithani. Atau kemungkinan yang kedua, ketika kita fathah yang kedua, adalah mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Yakni la haula illa billah wa la quwata illa billah. Fahudhifa minal awal, dibuang dari yang pertama. Apa yang dibuang? Hah? Billah, dibuang dari yang pertama. Istighna'an anhu bisani, karena mencukupkan dengan yang kedua. Ya, aful jumlah al jumlah. Ya. Nah, itu sisi dari fathah yang kedua. Ada tiga sisi ya. Sisi yang pertama bagaimana? Mengamalkan la. Yang kedua, mengatofkan yang kedua kepada yang pertama. Ya, mengatofkan yang mufrad kepada yang mufrad. Yang ketiga, mengatofkan jumlah kepada jumlah. Apa bedanya nih yang ketiga dengan yang pertama nih? Yang pertama juga mengatakan jumlah kepada jumlah ya? Ke jumlah. Kemudian wa nasab ala ja'lila za'idatan. Ataupun boleh kita nasabkan yang kedua. Ya beda ya, fathah itu berarti mabni. Kalau nasab, mu'rab berarti. Ya berarti la haula wa la quwatan gitu. Kalau tadi yang pertama la haula wa la quwata fath, berarti apa? Mabni di atas fathah maksudnya. Ya, atau si yang kedua ketika la diulang itu yang keduanya dinasobkan mu'rab berarti. Atas dasar menjadikan la di situ zaidah, la-nya tambahan. Li ta'kidin nafi, untuk menguatkan penafian. Ya, untuk menguatkan penafian saja. Ya. La haula wala quwatan. Ya. La haula wala quwatan, la di situ sekedar taukid. Ya, zaidah. Seperti la haula wa quwatan gitu. Ya, kenapa quwatan? Ya karena dia ma'tuf kepada apa yang mahalnya mansub. Ya. Kemudian wa'atfu ma ba'daha ala mahal ismi. Ya, wa'atfu ma ba'daha ala mahal ismin. Ala mahal ismi la qablaha. Fa inna mahallahu nasbun. Ya, bila. Ya. Saya ulangi, nasab itu dengan menjadikan la zaidah untuk mentakid nafi. Ya, untuk mentakid nafi. Dan mengatofkan apa yang setelahnya pada mahalnya isim la. Mahalnya isim la apa? Nasab kan, la haula mabni ala al-fath, tapi mahalnya apa? Mansub, sehingga quwatan ya itu diatofkan kepada mahalnya yang mansub, sehingga dibaca quwatan dengan i'rab. Fa inna mahallahu nasbun, karena mahalnya isim yang pertama itu adalah nasab ya, oleh la nafi ala jinsi. Sedangkan wal bina aridun, sedangkan bina itu datang. Ya, datang tidak dari awal. Ya, aridun muncul pada waktu tertentu dalam kondisi tertentu. Au ala lafzihi wa in kana mabniyan. Ataupun boleh juga diatofkannya bukan kepada mahalnya kuwatan itu. Tapi diatofkannya kepada lafadznya. Meskipun dia mabni. Ya. Kok bisa? Ya. Limusyabahati harakatihi al-i'rab, karena harakatnya menyerupai harakat i'rab. Ya, harokatnya menyerupai harokat i'rab. Bal qala katsirun fil mufradil mabni 'ala fath innahu mansub lafzan wa mahallan ghayra annahu hudzifa tanwinuhu li takhfif. Bahkan banyak dari ahli nahwu mengatakan pada isim mufrad yang mabni di atas fathah bahwa dia itu mansub. Nih, yang lain mengatakan mansub lafzan wa mahallan, lafaznya mansub mu'rab kan. Mahalnya pun mansub. Hanya saja dibuang darinya tanwin li takhfif, untuk meringankan. Fi hadhil halati yakunul kalam jumlah wahidah. Atas dasar ini berarti kalamnya satu jumlah saja. Ya, karena tadi kuwatan ma'tuf ala haula, apakah ala apa? Mahalnya ataupun lafadznya boleh. Ya. Enggak mesti kuwata. Ya. Li'anna tsani ma'tuf 'ala al-awwal, karena yang kedua diathafkan kepada yang pertama. Ya. Atfa mufradin ala mufrad, yaitu mengatafkan isi mufrad kepada yang mufrad. Wa hadzal wajh huwa ab'aful wujuh al-khamsah, sisi ini adalah sisi yang terlemah dari lima sisi. Ya Rabnya isi nakirah yang kedua, yang paling lemah. La haula wala quwatan, wala cuma paling paling lemah. Ya. Kemudian sudah habis kan. Ya, sebelum diakhiri, barangkali ada yang belum paham, dan insya Allah nanti kita akan ulang kesempatan berikutnya. Bismillah. Syai'un, karena di sini manfi kan, kalamnya manfi, jadi boleh dua sisi. Lam yujiz ashabuna ya'ni nuha al-basra al-fathah illa syai'un. Ya. Hah? Apa? Sebagai apa? Di sini. Hah? I'rabnya ada yang ingat? Di situ syai'an. Apa itu dalam Al-Qur'an tuh? Ma fa'aluhu. Kalau itu beda ya. Illa qalilun ya. Ma fa'alu illa qalilun. Nah, itu jumlahnya kan kalamnya tam manfi. Kalau tam manfi boleh dengan dua sisi. Di sini padahal enggak bisa ya. Nih, coba nanti di merojak kembali cari ya. Ya. Di sini enggak ada alifnya. Kalau syai'an kan ada alifnya kan? Harusnya ada alifnya. Di sini enggak ada alifnya. Ya, cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.